ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك ومن المتجالسين فيك من المتزاورين فيك ومن المتبادلين فيك واخسرنا يوم القيامة مع زمرة المتحابين فيك ومع حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu, pendamba kemuliaan, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah pada malam hari ini untuk bisa bergabung dalam program dan acara kemuliaan, acara belajar untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan kitab Hikamnya. Dan seperti biasa kita membaca Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, ringkasan Sahih Bukhari, untuk mendapatkan keberkahan dari membaca riwayat-riwayat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-223 An Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Hadis diriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu annahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan dari baginda Nabi, annahu sesungguhnya Nabi qala bersabda, az-zamanu qad istadara ka hayatihi, zaman istadar berputar kembali, ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal arda, kembali seperti saat Allah menciptakan langit dan bumi. Allah, seperti dalam Al-Quran disebutkan juga, inna iddata syuhur indallahi itsna asyara syahra, Allah itu memiliki 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda, mulai dari Allah menciptakan langit dan bumi, ada langit, ada bumi, ada matahari, ada siang malam, perputaran jam, hari, bulan, dan tahun. Dan saat itulah ada hari, saat itulah ada jam, saat itulah ada detik, saat itulah ada minggu, dan saat itulah saat Allah menciptakan langit dan bumi ada bulan. Dan bulan dalam satu tahun adalah 12. Dan di antara 12 ini, di antara 12 ini ada arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Bulan yang sangat dimuliakan, bulan yang sangat dihormati. Nah, orang Arab waktu itu merubah. Sebab bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah sama Dzulhijjah, kemudian Muharram, 3, kemudian Rajab. Bulan haram itu tuh. Tapi mereka merubah, sebab ngerti kalau di bulan haram mereka tidak boleh berperang. Dirubah. Jadi haji kadang-kadang di bulan Rajab, haji kadang-kadang di bulan Sya'ban, suka-suka mereka. Jadi sebelum kedatangnya Rasulullah ini rancuh. Bulan haram itu rancuh, bulan yang harus dihormati. Jadi mereka ngerti bulan haram adalah bulan terhormat, tapi mereka rubah-rubah sendiri sehingga berantakan. Maka mulai hari itu, baginda Nabi menyebutkan sudah kembali. Kahayatihi, mulai seperti dari awal, yaitu bulan itu ada 12 dan bulan haram sudah jelas, bulan haji sudah jelas. Disampaikan. As-sanatu itna asyara syahran. Satu tahun ada 12 bulan. Bulan haram, kebetulan kita menghadapi bulan tahun baru Hijriah. Hendaknya semuanya harus bisa ngerti kalau itu adalah bulan Allah, khusus bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan agama kita, yang bersama bulan itulah ada sangkut pautnya hukum-hukum. Maka wajib bagi kita untuk mengerti tahun Hijriah, begitu penanggalan Hijriah dan bulan-bulan Hijriah, ngerti hitungan bulan Hijriah. Ini adalah juga problem kita saat ini. Banyak di antara kita sudah banyak meninggalkan tahun atau bulan Hijriah, lebih senang kepada bulan yang lainnya. Mari kita kembali. Dan ini adalah termasuk bab ghirah, kecemburuan kepada agama kita. Kecemburuan kepada agama kita, cemburu kepada iman kita sendiri, diri kita sendiri yang sudah banyak meniru orang di luar Islam sementara kita punya sendiri. Dan pernah disebutkan oleh baginda Nabi dalam hadis juga, la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri fi hujri dabbin lattaba'tumu. Nabi mengisyaratkan bahwa nanti ada sekelompok-kelompok orang dari umat Nabi Muhammad ini ada yang ikut-ikutan. Mereka itu akan mengikuti cara hidupnya orang di luar Islam. Cara ngikutannya pun tidak serta-merta begitu, tidak spontan langsung begitu, tapi sedikit demi sedikit. Ngikuti gaya hidup mereka, mengikuti cara berpakaian mereka, mengikuti cara makan mereka, mengikuti kebiasaan dan budaya mereka itu shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Sedirak demi sedirak, mungkin kayak sedepa, cuman sedepa kepanjangan. Sedirak demi sedirak, artinya ada di antara umat Islam itu nanti yang gaya hidupnya, ya ini orang yang terjerumus, orang tersesat. Selalu pengen ngikuti orang di luar Islam, padahal ada bimbingan dari baginda Nabi, ada contoh, ada guru, Rasulullah. Tatonya cara makannya sudah bukan cara makan Rasulullah. Cara berpakaiannya pun bukan cara berpakaian Rasulullah. Itu pun tidak serta-merta, bertahap. Gara-gara tontonan sinetronnya, film yang dilihatnya, macam-macam mempengaruhi hidupnya, sehingga tiba-tiba gaya hidupnya di dalam rumahnya bukan rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai digambarkan begitu lemahnya orang tersebut, imannya lemah, kepribadiannya lemah, maka sampai ikut-ikutannya itu sampai derajat bahwa hatta law dakhalu fi hujri dabbin lattaba'tumu. Kalau seandainya orang di luar Islam itu punya budaya yang sangat aneh, sampai digambarkan Nabi, kalau seandainya mereka tuh masuk lubang biawak itu lubangnya berkelok-kelok. Lubang binatang yang lain lurus, tapi biawak itu kelok-kelok. Kalau seandainya ada orang di luar Islam itu punya memasuki lubang biawak, maksudnya punya budaya yang aneh, enggak cocok sama sekali, masih diikuti. Begitu lemahnya orang itu. Begitu lemahnya orang tersebut. Dia mengaku dirinya Islam, mengaku umat Nabi Muhammad, tapi lemah, tidak punya pendirian. Seperti tidak punya budaya di dalam agamanya. Seperti tidak punya kebiasaan dalam agamanya. Seperti tidak ada bimbingan dalam agamanya. Semua niru orang di luar Islam. Na'udzubillah. Dan dia adalah orang-orang yang jauh dari petunjuk Allah SWT. Tapi dia mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk di antaranya adalah bagaimana kita menghidupkan kembali kesadaran kita akan adanya tahun yang ada sangkut pautnya dengan hukum kita. Enggak ada puasa bulan Januari, adanya puasa Ramadan. Dan seterusnya. Ini harus Anda cek, Anda tanya diri Anda sendiri, anak Anda lahir tanggal berapa? Tanggal 5 Januari atau 7 Safar? Tanya sudah. Banyak istighfar sudah, enggak usah. Saya enggak usah ditanya satu-satu, nanti malah ketahuan semuanya nanti malah. Biar tobat saja semuanya, sekarang mulai menghafal. Bagaimana kita menghafal Hijriah untuk kembali kepada agama kita, kepada apa yang dimiliki oleh agama kita. Baik. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan mulia yang sangat dijaga, sehingga begitu mulianya bulan itu tidak boleh menumpahkan darah situ dengan peperangan bulan haram. Thalathun mutawaliyat, 3 beriringan, yaitu Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, sama Dzulhijjah atau Dzulhajjah. Kemudian wal muharram, muharram itu adalah muharram, sementara kita muharram. Kita sekarang di bulan haram. Dzulqa'dah muharram, Dzulhijjah muharram adalah bulan haram sama Rajab. Wa Rajab mudhar. Mudhar itu Bani Mudhar, kabilah, ini kabilahnya baginda Nabi dari ke atas, jadi ada kabilah. Kabilah ke atasnya Rasulullah. Mudhar ini kabilah yang mempertahankan Rajab adalah bulan haram. Jadi ada kabilah itu membuat haram semaunya sendiri. Ada kabilah yang dijaga oleh Allah itu tetap mempertahankan Rajab sebagai bulan haram, maka dinisbatkan wa Rajabu mudhar. Bulan Rajabnya, jadi Rajab itu haramnya orang mudhar. Bani Mudhar ada sekelompok kaum saat itu. Artinya Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab adalah Jumada. Ada Jumadil Awal, Ula, Tsaniyah, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban. Lah ini Rajab ini. ay syahr ay, kemudian selesai. Nabi menyebutkan ada 4 bulan mulia, bulan haram. Kemudian Nabi bertanya, ada sesuatu yang akan disampaikan Nabi. Begitulah uslub Nabi, cara Nabi kalau ingin menjelaskan sesuatu yang jelas dikasih mukaddimah, sekiranya orang siap faham. Ayu syahrin hadha, waktu itu lagi di haji wada, waktu lagi melaksanakan ibadah haji. Ayu syahrin hadha, kulna wa Allah wa Rasul alam, Allah dan Rasulullahnya lebih tahu. Wong semua orang tahu ini bulan Dzulhijjah. Lah kok Nabi bertanya ini apa maksudnya? Nabi tahu, mau lagi haji kok tanya bulan apa ini? Hei, sampai dalam riwayat lain, Nabi itu meminta, wastansot, Nabi minta kepada orang suruh diam, diam semuanya, diam disuruh diam. Begitu penting yang akan disampaikan. Ayu syahrin hadha, kok Nabi tanya ayu syahrin, bulan apa ini? Ada apa ini? Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata, Nabi diam, hatta dhonanna, sampai kami menduga, annahu sayusammihi bi ghairi ismihi, sampai aku menduga mungkin mau diganti namanya Dzulhijjah ini. Waktu itu lagi di bulan haji, diam. Nabi diam. Kemudian alaysa Dzulhijjah, bukankah hari bulan ini adalah bulan Dzulhijjah? Qulna bala, benar ya Rasulullah. Oh, enggak diganti rupanya. Ada apa Rasulullah tanya ini? Ada apa dengan Dzulhijjah? Ayu baladin hadza, negeri apa ini yang kau ada di Mekah saat ini? Negeri apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Semuanya tahu kita di Mekah, kok Nabi tanya ada apa ini? Fasakata lakul Nabi diam, hatta dhonanna annahu sayusammihi bighairi ismih, sampai aku menduga kalau Nabi akan beri nama negeri Mekah itu dengan nama yang lain. Qala alaysa al-baldata, bukankah ini adalah al-bahdah? Alaysa al-baldah, al-bahdah ini maksudnya al-baldatu, yakni al-baldah, baldah itu negeri, maksudnya negeri-negeri-negeri, dan negeri yang paling pantas disebut sebagai negeri yang sesungguhnya ya negeri Mekah itu. Ada Ka'bah, ada amalan-amalan. Jadi maksudnya negeri Mekah, negeri haram Mekah. Qalu bala, benar ya Rasulullah, ini adalah Mekah. Baldat haram, negeri haram Mekah. Kemudian Nabi mengata, ayu yaumin hadha, hari apa hari ini? Baik. Hari apa hari ini? Semua hari tahu waktu itu Nabi berada di Mekah waktu melaksanakan ibadah haji. Tanya harinya, semua orang tahu. Allah wa rasuluhu, Allahu wa rasul alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata hatta dhonanna annahu sayusammi bi ghairi ismihi, kami diam, Rasulullah diam lama sampai aku menduga, kami menduga apakah hari ini mau diganti namanya. Qala alaysa yaumun nahr, bukankah hari ini hari menyembelih korban? Kemarin wukuf di Arafah, sekarang yaumun nahr, hari menyembelih korban. Qulna bala, hari ini adalah hari nahr, hari menyembelih korban. Kemudian Rasulullah minta, dalam riwayat lain minta untuk diam lagi. Diam, kau dengar wahai umatku. Fa inna dima'akum, ini pesannya. Oh, ini yang mau disampaikan Nabi. Fa inna dima'akum, darah kalian. Wa amwalakum, harta kalian. Qala Muhammad, ini Muhammad ibn Sirin perawi hadis menahwakan, wa ahsibuhu, aku menduga ada tambahnya. Qala wa a'radukum, nama baik, kemuliaan. Nama baik, harga dirimu. Nama baik dan harga dirimu, alaikum haramun, bagimu haram untuk kalian nodai. Kahurmati yaumikum hadha, seperti kehormatan hari ini. Fi baladikum hadha, di negeri ini. Fi syahrikum hadha, di bulan ini. Kamu sekarang di hari yang haram, hari yang sangat dimuliakan, hari nahar. Dan kamu di negeri haram, di negeri yang dimuliakan, negeri Mekah. Dan kamu di bulan-bulan haram, maka ketahuilah darahmu, hartamu, dan kehormatanmu itu adalah haram, yakni harus kau hormati seperti kau hormati negeri ini, hari ini, dan bulan ini. Maksudnya jangan kau nodai, jangan kau menumpahkan darah, dan jangan mengambil harta orang lain, dan jangan sampai engkau mencoreng nama baik orang. Baik. Fastalqauna rabbakum, dan kalian semua akan menemui Tuhan kalian. Fayas'alukum, dan akan bertanya kepada kalian. An a'malikum, tentang apa yang kalian lakukan. Semua yang kalian lakukan akan ditanya oleh Allah. Kemudian ada kabar bahwasanya orang kalau lagi haji kan diampuni oleh Allah. Haji itu akan sebab diampuni oleh Allah. Tapi Nabi mengingatkan masalah ini. Yang diampuni hanya urusanmu dengan Allah saja. Tapi urusan dengan manusia, jika engkau menumpahkan darah, atau mengambil hartanya, atau menggunjing menyakiti seseorang, menjatuhkan nama seseorang, urusanmu harus kau selesaikan. Enggak akan beres dengan hajimu. Yang punya urusan dengan manusia ini pentingnya. Dan seorang itu asalkan dia tidak menumpahkan darahnya seseorang, tidak membunuh, dan tidak mengambil harta seseorang, dan tidak menjatuhkan nama baik orang, tidak menggunjing, tidak menfitnah, ketahuilah orang itu baik-baik. Tiga hal ini. Orang itu terhormat dan bisa menghormati kehormatan. Terhormat, menghormati kehormatan orang lain. Dan kalian bakal ditanya tentang semuanya. Kalau ternyata sudah diampuni karena itu urusanmu dengan Allah, tapi ini urusan dengan manusia, awas hati-hati. Yas'alukum an a'malikum, Allah akan bertanya apa yang kau lakukan. Apa yang kau lakukan dengan saudaramu? Kenapa kau tumpahkan darahnya dan kau bunuh dia? Kenapa kau ambil hartanya? Apakah itu saudaramu yang namanya rebutan waris atau kau macam-macam merebut harta orang lain? Dan kenapa kau menggunjing dia? Ngomongin dia, ha? Haji 100 kali gak akan beres tuh urusanmu. Ngomongin kejelekan orang, membicarakan kejelekan orang, menjatuhkan, menfitnah seseorang, menjatuhkan nama baik seseorang, akan ditanya oleh Allah. Ala, ingat. Wahai umatku, la tarji'u ba'di dhullala. Kalian sekarang dalam keadaan baik-baik bersamaku, tapi setelah ini, setelah aku mati, setelah aku meninggalkan dunia ini, atau setelah dari perkumpulan ini, jangan sampai kamu kembali menjadi orang-orang yang sesat, lalu kalian berantem sampai bunuh-bunuhan, mengambil harta orang rebutan dunia, atau saling mencaci, merendahkan dan menggunjing. La tarji'u ba'di dhullala, yadribu ba'tukum riqaba ba'din, sampai bunuh-bunuhan. Dan terjadi setelah itu, ada manusia yang tidak sambung kepada Rasulullah secara sesungguhnya. Setelah baginda Nabi Muhammad wafat, mereka membuat permasalahan sehingga menjadi sebab peperangan. Muncullah Khawarij yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Dan manusia-manusia yang mereka mengaku umat Nabi Muhammad, tapi ternyata dia adalah pembunuh, menjadikan sebab pertumpahan darah. Baik, kemudian. Ala liyuballigh syahidu al-ghaiba. Yuballigh asyahidul ghaiba. Kemudian, kami mengharap, aku mengharap kepada kalian yang menyaksikan omonganku saat ini, menyampaikan kepada yang tidak hadir, sampaikan kepada orang yang penjuru dunia sana. Hei yang lagi haji, kau pulang, sampaikan kepada sanak kerabat dan saudaramu. Dan hei yang hidup pada zaman ini, sampaikan kepada generasi seterusmu, sampai hari ini kita mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan. Artinya pembicaraan Nabi saat itu juga berlaku. Hei yang ada di masjid ini. Inna dimakum wa amwalakum wa aradukum haramun alaikum ka hormati yaumikum hadha fi baldatikum hadha fi syahrikum hadha. Darah saudaramu haram, harta saudaramu haram. Jangan kau ganggu, jangan kau utik, jangan kau zalim kepada mereka. Fala'alla ba'da man yablughuhu ayyakuna aw'a lahu min ba'di man sami'ahu. Mungkin orang yang kamu beritahu nanti lebih faham daripada kamu. Ini adalah kaidah menuntut ilmu ya. Kadang begini, kita membawa sebuah firman, membawa firman Allah atau hadis Nabi atau petuah ulama. Kita setengah faham, setelah kita sampaikan ke orang lain bisa lebih faham dari kita. Ini termasuk adab yang luar biasa besar, jangan sampai kita sok merasa lebih faham. Mungkin murid kita nanti lebih faham daripada kita. Kita memahami hanya dapat 10% pemahaman dari nas, teks hadis Nabi. Ternyata murid kita bisa memahami 20% atau mungkin 50%. Ini mengajari ketawaduan. Yang jelas, selagi engkau mendapatkan pesan kebenaran, sampaikan kepada orang lain. Mungkin kamu setengah faham, orang lain mungkin akan faham. Maka jangan ragu untuk menyampaikan. Tsumma qala ala qad balaghtu, ala hal balaghtu. Kemudian, hei para umat, saksikan kalau aku telah menyampaikan. Ini pesan istimewa. Allah memberikan wahyu kepada aku untuk menyampaikan ini semua kepadamu. Agar kau jaga darah di antara kalian. Jangan bunuh-bunuhan. Jangan rebutan dunia. Dan jangan saling menjatuhkan. Jangan sampai saling menggunjing. Bukankah ini telah aku sampaikan kepada kalian? Merota ini dua kali. Dan sahabat Nabi menjawab, kami telah menjadi saksi. Baik, ini hadis ini. Kami akan tekankan pada tadi permasalahan. Tiga hal. Harta. Darah. Masya Allah, ada orang kalimatnya menjadikan orang pertumpahan darah, pengadu domba, sama pembunuh dia. Khawarij, pembunuh, pengadu domba. Pengadu domba ini luar biasa. Na'udzubillah, orang cerita sini begini, cerita sini menjadikan orang bermusuhan. Biarpun dia tidak membunuh, terjadi menjadi sebab terbunuhnya. Sebab terjadi pembunuhan, maka dosa besar. Apalagi membunuh, kemudian mengambil harta saudaranya. Na'udzubillah ini. Sampai Nabi itu tidak pernah takut kalau kita itu masuk dalam wilayah syirik, kecuali sedikit sekali. Wallahi innila ahsya'alikum antusyiriku ba'di. Aku tidak khawatir kalian itu masuk kesyirikan setelahku nanti. Iman bakal dijaga insyaAllah. Cuman yang jadi masalah masuk neraka bukan karena syirik. Walakinni ahsya'alaikum antanafasu fiha. Tapi yang dikhawatirkan baginda Nabi adalah kalau kalian sudah berebut urusan dunia. Oh, tidak pandang. Bapaknya sama, ibunya sama, berantem, gulet, mati-matian sampai mati. Na'udzubillah, itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kemudian tadi yang ketiga adalah a'rad, begitu gampangnya menggunjing, ngomongin seseorang. Na'udzubillah, habis pahalamu. Hajimu hilang habis. Salat tahajudmu habis. Mengomongin seseorang, ngomongin kejelekan seseorang yang pernah terjadi. Jadi benar dia melakukan kejelekan, kita menceritakan kejelekan seorang. Gunjing namanya. Apalagi menfitnah. Maka dari itu, jangan sampai ada di majelis kita ngomongin kejelekan seseorang. Apalagi menfitnah. Sekarang zaman-zaman media sosial begitu gampang yang menfitnah. Kiai, ulama, habaib difitnah. Wah, bencana, jangan ikut-ikutan. Gunakan WA-mu untuk menyebarkan kebaikan, bukan untuk mengomentari tentang kejahatan seseorang. Apalagi yang dinis, yang dituduh itu adalah contoh para ulama. Na'udzubillah. Fitnah, menanamkan kebencian. Ngomongin orang lain, menggunjing, enggak ada artinya. Habis pahala. Cuman penyakit menggunjing ini luar biasa, kadang enggak sadar orang menggunjing, benar. Menggunjing ini kadang enggak sadar, wong menggunjing baru diingatkan saja masih nyenggol temannya. Tuh tuh, yang pakai kopiah tuh suka menggunjing. Dia ngomong gitu tuh gunjing enggak sadar kalau dia menggunjing. Inilah luar biasa gunjing itu. Maka dari itu bersyukurlah. Kalau Anda punya kawan yang suka ngingetkan jika Anda menggunjing, mengumpat, ngerasanin orang, hati-hati. Kalau orang membiarkan Anda melakukan gunjingan, menggerogoti dagingnya orang lain, maksudnya kehormatan orang, membicarakan kejelekan seseorang, enggak ada orang baik, biarpun katanya sebaik apapun kalau sedang gunjing orang lain, enggak ada baiknya. Enggak ada baiknya. Karena masuk pelanggaran paling berat ini. Tiga pelanggaran. Membunuh, mengambil harta orang lain, menggunjing. Allah. Dan yang paling gampang dosa dilakukan dari tiga hal ini adalah dosa menggunjing, membunuh pakai ancang-ancang persiapan, ngambil duit harus juga persiapan, menggunjing di atas mimbar pun bisa menggunjing, hati-hati. Habis sholat tahajudan mungkin tasbihan, menggunjing sama suaminya, pak itu siapa tetangga kita. Na'udzubillah. Dan kadang orang kalau punya jiwa menggunjing, kebiasaan menggunjing, diingatkan tidak sadar, ingat kita awas. Masa saya ingatkan ini, enggak sadar diingatkan. Diingatkan masih enggak sadar, na'udzubillah. Disebutkan Imam Ghazali mengatakan, begitu susahnya masalah gunjing ini. Dan banyak orang tertipu gara-gara menggunjing ngomongin orang lain. Dia tertipu dengan ibadah yang banyak. Mungkin dia seorang ustaz, mimbarnya untuk menggunjing. Ha, si ustaz fulan. Ha, ha. Kembalilah malam ini adalah dengan kesadaran. Tidak usah nengok orang lain, dirimu sendiri. Dan bersyukurlah jika ada orang menyelamatkanmu dari bencana ini. Kalau Anda ditegur seseorang, kamu jangan menggunjing, tidak boleh, itu dosa. Kasih harta semua milikmu, karena dia menyelamatkan dirimu. Jangan marah, kalau marah kebusukan di hatimu. Kalau diingatkan orang di saat Anda menggunjing, diingat orang, emang ini benar? Wah ini mulai. Memang karena benar itulah menggunjing. Kalau enggak benar namanya fitnah, serem lagi kamu. Hati-hati. Selesai insyaAllah. Karena Nabi mengancam. Waktu Nabi mengingatkan ini adalah dengan suara lantang. Sampai fastansot, Nabi minta ada dia. Diam hai umatku. Diam dengar. Darahmu, inimu. Allah. Kita harus dengar. Makanya saya mengangkat suara sedikit. Karena Nabi mengangkat suara waktu itu. Biar didengar ini. Jangan rebutan waris di rumahmu. Kalau ada rebutan waris di keluargamu, biarlah warismu yang direbut. Jangan engkau merebut. Merebut waris adalah masuk daftar dalam keharaman yang paling dahsyat. Na'udzubillah. Ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kita langsung saja insyaAllah kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin ila anqal. Hikmah yang ke-8. idza fataha laka wijhatun min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla 'amaluka. Idza fataha laka, jika Allah telah membuka jalan bagimu, telah membuka untukmu, wajhata minat ta'arrufi, satu bentuk atau sesuatu yang menjadikan engkau kenal Allah, falatubali ma'aha, jangan peduli lagi setelah itu, anqalla amaluka, tentang sedikitnya amalmu. Artinya, sebentar, saya kasih mukhtibah dulu, bahwa orang sampai kepada Allah itu ada dua model. Yang pertama adalah dengan berusaha. Berusaha, orang kenal Allah. Dan hakikat wali kekasih Allah itu kenal Allah. Namanya arif billah. Bagaimana kita kenal Allah? Kenal Allah dengan dua cara. Kita berusaha mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Belajar, lalu berzikir, melakukan sholat, sampai kita belajar khusyuk, menemukan kekhusyuan, sampai kita selalu rindu untuk beribadah, sampai kita menjadi ahli Allah. Kemudian inilah arif billah, kenal Allah, tapi kita mulai dengan cara beribadah yang banyak. Puncaknya adalah sampai makrifat kepada Allah. Sehingga apa? Karena dia kenal Allah, susah bermaksiat. Karena dia merasa dilihat oleh Allah, karena sudah makrifat, kenal Allah. Jadi ada orang kenal Allah dengan cara berusaha seperti ini. Kita ini ngaji, mengamalkan, zikir, sedekah, berbuat amal yang baik, kita untuk kenal Allah. Ada lagi hamba yang tidak pakai usaha, tapi tiba-tiba diberi oleh Allah. Allah mengenalkan dirinya kepada hamba tersebut. Dia adalah mungkin orang bandel, melakukan maksiatan dan sebagainya. Tak tanya berubah di malam harinya, esok langsung berubah menjadi orang khusyuk, enggak pakai usaha. Nah, ini berarti Allah mengenalkan dirinya kepada orang tersebut. Masih dipilih oleh Allah. Maksudnya apa? Hei hambaku, aku datang kepadamu. Ini loh, dibuka hatinya hamba tersebut. Fathah. Allah membuka hamba tersebut. Sehingga hamba itu enggak pakai usaha, enggak ngaji, enggak kumpul-kumpul dengan tempat yang baik, tiba-tiba langsung esok hari menjadi ahli sujud. Seperti yang pernah terjadi seperti Ibnu Mubarak, kemudian Malik bin Dinar. Malik bin Dinar adalah orang yang dengan bergelimang kejahatan, ternyata dalam waktu semalam berubah menjadi orang baik, sampai disanjung sampai hari ini kesolehannya. Wali. Baik, jadi untuk sampai kepada Allah ini, orang sampai kepada Allah ada dua model. Usaha. Usaha dengan kita melakukan amal soleh dan sebagainya. Yang kedua adalah dipilih oleh Allah. Nah, ini yang pertama. Kalau sudah Allah membuka cara kenal, maksudnya mengenalkan dirinya kepadamu, maka yang tumbuh di hatimu adalah keimanan. Sehingga tiba-tiba, padahal kemarin dirimu adalah orang yang senang bermaksiat, tapi hari itu menjadi takut. Padahal enggak pakai belajar sebelumnya, enggak pernah ngaji, tiba-tiba langsung tobat. Enggak, aku enggak mau haram, astagfirullah. Enggak mau. Nah, ini Allah mengenalkan diri kepadamu. Lah, kalau sudah Allah mengenalkan diri kepadamu, berarti langsung kenal Allah. Makanya amal enggak berarti. Karena apa? Engkau sampai kepada Allah tidak dengan amal. Tapi jangan salah, bukan berarti setelah itu tidak beramal, tidak. Artinya ada menuju kepada Allah dengan amal. Amal itu sebagai tangga. Amal, kita beramal, tangga untuk sampai kepada Allah. Tapi ada orang yang sudah langsung sampai kepada Allah, enggak pakai tangga. Langsung Allah mengenalkan dirinya kepada hamba tersebut, sehingga dia tanpa usaha tiba-tiba menjadi orang yang takut kepada Allah. Baik. Ini adalah gambaran seperti itu. Cuman kita baca dulu. Falatubali maha an qalla al amalu. Jadi amal menjadi tidak berarti karena Allah sudah mengenalkan kepadanya. Jangan salah, bukan berarti setelah itu tidak beramal. Artinya gini loh ya, orang sudah jadi. Ada orang berusaha melakukan sholat, menuntut ilmu, belajar bertahun-tahun di pondok, mengamalkan ilmunya terus sampai menjadi orang kenal Allah. Ngaji seperti ini tiap hari, zikir, kenal guru-guru, sampai kenal Allah. Jadi paketnya gimana? Paketnya dia beramal banyak, kemudian sampai kenal Allah. Yang satu langsung kenal Allah, karena Allah mengenalkan kepadanya. Berarti amal enggak kepake bagi dia. Karena enggak pakai amal dia, maksiat dipilih oleh Allah. Ini kisahnya seperti itu. Kemudian, ini bukan mengatakan amalmu tidak perlu, bukan. Jadi amal tidak pakai lagi, karena dia tidak pakai tangga amal. Allah langsung mengangkat dia. Tapi setelah dia menjadi seorang arif billah, menjadi orang ahli amal nanti. Sekarang ini bicara tentang proses menjadi kekasih Allah itu gimana? Dalam Al-Qur'an disebutkan Allah yajtabi ilaihi may yasha. Allah itu ada dua model. Allah yajtabi ilaihi may yasha. Allah akan yajtabi memilih di antara hamba-hambanya, ditarik menjadi hamba yang mulia sesuai yang Allah kehendaki. Enggak pakai mughotimah sebelumnya, bukan penuntut ilmu, bukan ini, tapi sudah yajtabi ilaihi may yasha. Allah angkat orang tersebut sesuai yang Allah suka sehingga tiba-tiba menjadi orang yang dekat kepada Allah. Wa yahdi ilaihi may yunib, ada lagi orang yang diangkat oleh Allah tapi caranya inabah. Dia berusaha dulu baru nanti Allah sambut. Nah, sekarang ini kita baca dulu. Fa innahu ma fataha halaka, yang Allah bukakan untukmu. Maksudnya Allah membuka diri, artinya Allah telah mengenalkan dirinya kepadamu. Illa wa huwa yuridu ay yata'arraf ilaika. Jika Allah telah buka jalan, berarti Allah yang menghendaki engkau untuk kenal Allah secara langsung. Jadi Allah mengenalkan dirinya kepadamu. Mengenalkan ini bukan kenalan manusia, bukan maksudnya menjadikan orang. Jadi gini, orang kenal Allah tuh, ada orang ngerti namanya Tuhan, Tuhan Allah, Allah, Allah, Allah, tapi enggak kenal dengan hatinya. Buktinya apa? Enggak takut dia, maksiat tetap jalan. Berarti belum kenal Allah. Lah kenal Allah kan kudu diasah zikir, sholawat, sehingga menjadi nangis ya saat lihat maksiat. Berarti dia kenal Allah. Ada satu enggak pakai mukaddimah sholat-sholat dan sebagainya, tiba-tiba menjadi orang yang takut kepada Allah. Sama dia sampai puncak yaitu makrifat kepada Allah, arif billah. Nah, perbedaannya, kalau yang pertama tadi, ini yang disebutkan, orang tidak pakai usaha-usaha, tapi tiba-tiba kenal Allah. Nah, ini kalau sudah dibukakan semacam itu, istimewa orang ini. Alam ta'lam, apakah kau tidak tahu? Anna ta'aruf wa muriduh. Muriduh. Kalau Allah mengenalkan diri, berarti Allah yang, maksudnya Allah datang dengan hidayah. Allah datang dengan bimbingannya kepadamu. Allah berikan kepadamu. Allah memberi kepadamu hadiah, yaitu apa? Petunjuk, hidayah, taufik, sehingga kamu jadi baik. Wal amal, kalau kamu beramal baik, beramal yang banyak, anta muhdiha, kau berikan kepada Allah. Agar dengan amal ini nanti, kamu kenal Allah. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik, coba kau bandingkan. Apa yang kau berikan dengan apa yang Allah berikan, mana yang lebih agung? Apa yang engkau berikan dan apa yang Allah berikan, mana yang lebih agung? Tentu lebih agung adalah apa yang Allah berikan. Sebesar apapun yang diberikan, contoh dalam manusia saja. Kalau ada seorang rakyat memberikan kepada raja sebesar apapun hadiahnya, ya biasa bagi raja. Karena raja punya segalanya. Ada misalnya ada seorang petani yang punya tanaman banyak, mungkin 1 hektar dapat 10 ton atau 4 ton dihadiahkan kepada seorang raja, semua hartanya, bahkan menurut dia kan besar, semua hartaku aku berikan kepada raja biar raja senang. Ya bagi raja ya senang, terima kasih, kau adalah seorang budak, seorang hamba, yang seorang rakyat yang baik, senang saja. Tapi kalau pemberian seorang raja kepada rakyat sekecil apapun dihargai, karena siapa yang memberinya nanti. Pemberian dari seorang raja. Ini gambaran dari manusia. Sekarang kalau dari Allah bagaimana? Artinya amal yang kau lakukan itu engkau seolah-olah memberikan hadiah kepada Allah. Ini Allah amal yang aku lakukan. Terimalah ya Allah dari kita. Tapi yang satu lagi, sehingga dengan amal ini Allah angkat seorang hamba. Sehingga dengan amalnya dibersihkan hatinya menjadi kenal Allah. Berarti kita memberikan kepada Allah amal kita dan Allah tidak butuh dengan amal kita. Tapi kita memberikan pada amal kita gambarannya. Tapi yang satu lagi, Allah yang memberi langsung. Aku beri hidayah kau. Maka pemberian Allah tentu lebih istimewa. Artinya ini adalah maqam. Dan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menyebutkan ini tentang kisah bagaimana orang sampai kepada Allah, ada dua model. Yang model pertama adalah orang yang tiba-tiba dia diangkat oleh Allah. Yang kedua adalah berusaha lalu sampai diangkat oleh Allah. Nah sekarang bagaimana? Berarti ada dua model manusia. Sekarang dirimu itu bagian yang mana? Baik, enakan yang pertama, ajib yang pertama tadi. Enggak pakai ibadah, bandel, enggak sholat, sebagainya, langsung diangkat jadi wali. Iya kalau dipilih dirimu, kan pilihan Allah. Kapan Allah memilihmu? Artinya ada orang seperti ini. Dan kita bisa menemukan ada orang, mungkin ada seorang yang katanya bandel dengan dunia film, banyak kita menemukan kisah-kisah tentang artis-artis yang tiba-tiba hijrah, orang yang dari kejahatannya hijrah. Ya itulah orang yang diangkat oleh Allah, padahal dia enggak pernah hadir majlis taklim sebelumnya, tiba-tiba tersentuh, sehari saja sudah berubah menjadi baik. Nah, lah kalau udah sini, waduh, kalau saya nunggu diambil oleh Allah menjadi orang mulia, wah enggak datang-datang. Baik, berarti ini adalah kisah tentang orang mulia dengan cara ini. Tapi ada satu lagi yang kamu bisa untuk sampai kepadanya, tapi namanya usaha al-inabatu, berusaha. Jadi kamu berusaha, kamu belajar, mengamalkan ilmu, berusaha membersihkan hati, berzikir, sedekah. Maka amal-amal baikmu itu adalah pendorong, katrolmu untuk sampai kepada Allah, sehingga engkau kenal Allah. Nah sekarang kita lakukan yang mana? Wah saya yang pertama saja. Ya kalau dipilih dirimu. Baik. Kalau sudah yang pertama tadi, kalau benar dirimu yang pertama, amal enggak penting lagi. Karena apa? Enggak pakai tangga lagi, dia langsung dipilih oleh Allah. Tapi ingat, semua yang sudah dipilih oleh Allah nanti pada akhirnya, kalau orang makrifat kepada Allah, paling bagusnya ibadahnya. Maka kalau sudah makom ini wilayah kekasih Allah, bukan orang kurang ibadahnya, semakin giat ibadahnya. Jadi ini ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, sampai makrifat kepada Allah semakin giat. Yang semula tidak pernah ibadah diangkat oleh Allah menjadi ahli ibadah. Sampai baginda Nabi adalah imamnya para wali, imamnya para wali adalah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surga, tempat mulia dengan segala kemuliaan, ternyata beliau adalah orang yang sangat kuat ibadah, hatta tawarramat qadama, sampai kakinya itu bengkak. Begitu juga kalau orang arif billah, kenal Allah, dia paling takutnya kepada kemaksiatan. Baik cara yang mana saja terserah. Maksudnya apa? Kalau memang dirimu waliullah, gitu loh maksudnya. Itu kata Ibnu Athaillah. Kalau memang kamu itu wali, pasti karena kamu kenal Allah, baik caramu maksiat, ternyata dipilih oleh Allah menjadi wali, atau beribadah sampai jadi wali. Maka di saat kau menjadi wali karena kau kenal Allah, lihat, engkau akan semakin hebat dalam ibadahmu, mendekatkan diri kepada Allah, karena mensyukuri semakin khusyuk. Lah kok ada wali enggak sholat, ini wali apa? Hah? Wali syaitan. Ada wali tidak sholat, wali aneh-aneh, enggak ada. Wali paling menjaga syariat Rasulullah. Imam Abu Yazid Al-Bustami suatu ketika mendengar tentang kisah seorang yang dianggap sebagai wali, dan biasa orang soleh rindu dengan orang soleh. Akhirnya dicari tempat tersebut, akhirnya dilihat wali yang orang yang dianggap wali itu ternyata adalah lagi sholat, masya Allah, dia terkagum. Lagi sholat, dia selesai sholat, melakukan sholat, kemudian keluar. Dulu masjid bukan seperti ini, tiba-tiba buang dahak di masjid, di tembok masjid begitu. Langsung kaget. Lalu saya Abu Yazid Al-Bustami langsung minggir, mundur. Wa kaifa yu'manu bi asrarillahi ma lam yuhafidz 'ala syara'i illa? Wong zahir syariat saja tidak menjaga, bagaimana Allah akan memberikan batin kemuliaan di dalamnya? Enggak ada. Wali harus orang yang paling punya adab. Wali harus orang yang paling menjaga. Wali harus orang paling kuat ibadah. Wali ngantuk itu. Enggak ada wali, makanya kekasih Allah orang yang sangat terserah caranya itu mana saja, enggak penting itu tadi. Bukan enggak penting maksudnya. Ya kalau sudah jadi wali ya sudah, enggak penting lagi. Karena amal enggak berarti lagi untuk menuju kepada Allah, karena dia sudah sampai kepada Allah. Bukan berarti tidak beramal, jangan salah ini, membaca hikmah ini bisa salah paham nanti. Jadi enggak perlu deh amal. Memang dia enggak pakai amal kok sampai kepada Allah, tiba-tiba dipilih oleh Allah. Enggak pakai usaha amal, tapi sudah dipilih oleh Allah, maka menjadilah dia kekasih Allah. Allah mengenalkan dirinya kepadanya. Karena Allah mengenalkan dirinya kepadanya, maka dia selalu kenal Allah. Sehingga apa? Baginya susah untuk maksiat. Tidak melihat semesta kecuali diingat adalah Allah. Sehingga dia melihat orang fakir kecuali ingin menyantuni. Dia melihat ibundanya kecuali ingin berbakti. Melihat anak kecuali ingin mendidik dengan benar. Melihat usaha kecuali ingin dibersihkan dari keharaman. Karena dia wali. Dan lihat kalau sudah nanti menjadi orang yang kenal Allah, sudah Allah mengenalkan diri kepadanya, atau dia kenal Allah dengan usahanya tadi, maka ketahuilah orang tersebut enggak penting di dunia itu gelarnya apa. Mungkin dia adalah seorang pakar atom yang kacamatanya tebal, tapi dia menjadi kekasih Allah. Karena apa? Yang dirindukan hanya bagaimana dapat ridha Allah. Mungkin seorang saudagar kaya dia, dan paling kaya sedunia, yang dipikirin adalah bagaimana kekayaan gue untuk umat Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi gelar dunia gak penting lagi, apakah itu ustadz, kiai, pejabat, rakyat, kaya, melarat, gak penting itu. Karena apa? Sudah kenal Allah. Maka kalau menjadi pejabat, menjadi adalah Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Kalau menjadi orang kaya, seperti seperti Abdurrahman bin Auf. Menjadi seorang fakir, seperti Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah. Tetap kekasih Allah, itu kan gelar di dunia ini. Tapi di hadapan Allah adalah kekasih Allah, bukan si kaya, bukan si pejabat, bukan si melarat, bukan. Kekasih Allah. Kalau sudah kekasih Allah, lihat dunia enggak berarti lagi bagi dia. Lihatlah dia si Uwais Al-Qarani. Dengan kesederhananya, makannya pun adalah berbagi dengan anjing. Dia tidak punya apa-apa. Enggak punya harta, enggak punya tabungan, tapi disanjung sampai hari ini. Disebut-sebut dia masyhur di ahli langit, bahkan masyhur di bumi. Siapa tidak kenal Uwais Al-Qarani? Bagaimana cara makannya Uwais Al-Qarani? Dia tidak pernah punya simpanan, tidak punya tabungan, tidak punya tabungan, tidak punya apa. Tapi ternyata makannya bagian Uwais itu kalau makan ke tempat sampah, ada roti yang dibuang itu, ada anjing, hei anjing, kamu sebelah sana, saya sini ya, kita bagi-bagi ya, anda sana. Dan setelah itu yang paling bagus dipinggirin lagi. Dia ngambil yang tengah-tengah. Yang jelek adalah disisihkan. Dia tengah-tengah. Yang paling bagus dibungkusi. Dibungkusi keliling mencari orang yang lebih fakir dari dia. Allah. Yang fakir saja masih berusaha untuk berbuat baik untuk orang lain. Bagaimana kita yang sudah cukup tidak sadar untuk berbuat baik dengan orang lain. Sudah begitu pengen jadi wali. Wali model apa kira-kira? Kan gitu. Baik, ayo kita koreksi diri kita sendiri. Semoga Allah mengangkat kita menjadi kekasih-kasih. Semoga Allah mengenalkan dirinya kepada kita sehingga hati kita selalu kenal Allah. Dalam segala keadaan kita selalu ingat Allah dan kenal Allah sehingga menjadilah kita hamba-hamba yang selalu dengan Allah. Dalam aktivitas kita, gerak-gerik kita dengan Allah sehingga susah kita bermaksiat, susah kita melakukan keharaman, susah berbuat zalim. Karena apa? Kita telah mencintai orang yang ahli ijtiba, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ahli inabah, sudah kenal Allah dengan usaha-usaha kita. Dan semoga yang kita lakukan ini adalah diterima oleh Allah menjadi sebab kita kenal Allah yang sesungguhnya, menjadi kekasih-kekasih Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kastiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, dan bagi Anda, para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya kepada guru kita semua, Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda yaitu di alamat fanpage resmi Buya Yahya, yaitu di www.facebook.com/buyayahya.albahja. Baik, kami berikan kesempatan pertama kepada para jamaah, dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, itu. Dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya Ami, lau sama khatir. Saya tiap jam 4 lebih seperempat itu membangunkan as-shalah, as-shalah, as-shalatu khairu minan naum. Tapi diartikan sholat itu lebih baik daripada tidur. As-shalatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Baru kemarin, baru 3 hari datang preman, yaitu protes. Kamu lain kali jangan mengatakan begitu. Udah kamu adzan komat, jangan macam-macam. Saya berisik, isi saya berisik, saya merasa terganggu. Terus saya jawab, oke, kamu sekarang amanat. Kalau kamu nyetop saja begitu, kamu amanat. Dunia sampai akhirat. Bagaimana sikap preman semacam itu? Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Begini Buya, bagaimana caranya biar kita itu selalu ingat sama Allah? Soalnya kalau di saat sendiri kan mungkin bisa ingat sama Allah, bisa istighfar. Tapi kalau di saat interaksi dengan sesama manusia, sering lupanya sama Allah daripada ingatnya. Jadi kadang mudah sekali bermaksiat baik dengan lahir maupun batin. Jadi gimana caranya? Terima kasih. Mohon maafnya, mohon doanya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah, subhanallah, memang harus orang itu banyak-banyak orang seperti beliau ini rindu untuk mengajak orang lain dalam kebaikan, mengajak orang sholat, bangun malam, melakukan kebaikan, itu penting. Harus ada orang seperti itu, harus ada greget. Tapi di sisi lain, ketahuilah bahwa tugas kita tidak hanya menyampaikan kebenaran, tapi membungkus kebenaran dengan keindahan akhlak. Nabi diutus dengan al-haq, dengan kebenaran. Tapi Nabi menyebarkan kebenaran dengan akhlak, membungkus kebenaran dengan akhlak, sehingga disajikan di mana-mana tetap manis. Baik. Kalau seandainya ada preman yang marah-marah dengan kita, kita tidak perlu koreksi kepada preman. Memang preman tidak pernah ngaji, tidak pernah hadir di majlis. Akan tapi tanyakan diri kita, pernahkah kita pernah menyapa dia assalamualaikum kepadanya, atau mengirim kue ke rumahnya, atau kita menyapa dengan lembut anak-anaknya? Tanyakan diri kita sendiri. Sebab mereka punya hati nurani juga. Buktinya dia juga senang menjaga anaknya agar tidak terganggu. Jadi dalam segala kegagalan biasanya itu harus biasanya kembali kepada kita sendiri. Dan hendaknya sebagai juru dakwah, sebelum koreksi keluar, koreksi ke diri sendiri. Mungkin kita belum pernah menyapa dia tadi itu. Jadi jangan sampai kita itu membawa kebenaran itu adalah menjadikan orang tambah lari. Sampai Nabi mengatakan basyiru wa la tunaffiru. Berikanlah, kalau engkau menyampaikan kebenaran, jadikan orang itu senang, jangan dibikin orang lari. Maka Anda sudah benar waktu Anda merindukan orang agar melakukan sholat. Tapi mungkin ditingkatkan di esok hari adalah kita tidak perlu menanggapi preman tersebut dengan tindakan kasar dan sebagainya. Mungkin tinggal minta maaf saja, mohon maaf, selesai. Kemudian esok hari kita menyapa dia. Mungkin kita punya kue dua, kita bakarkan satu buat dia. Kita lewat dengan assalamualaikum. Insya Allah sudah mau marah-marah. Gak enak, Pak Ici baik banget sama saya. Paling begitulah. Dan akhlaknya Rasulullah itu baik. Insya Allah selesai, tidak ada masalah. Dan Alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah ada preman marah-marah dengan kita. Preman baik-baik. Subhanallah, kita menemukan preman yang katanya begini-begini. Wah ini serem. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nah gitu. Berarti biasanya kata Rasulullah itu, masalah orang-orang itu biasanya tergantung bagaimana kita. Makanya namanya pandanglah dengan orang lain dengan mata kasih sayang. Khususnya di saat kita ingin mengajak mereka kepada kebaikan, jangan memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Itu insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Dan lanjutkan semangat itu. Tidak usah ragu, tinggal besok beli kue dan sebagainya, mampir ke rumahnya, selesai insya Allah. Allahu a'lam bisawab. Kemudian yang kedua, Anda makomnya makom inabah, bukan makom ijtiba' yang langsung diangkat jadi wali. Anda dengan saya sama, kita belum sampai. Makanya kenapa saya harus mengadakan pengajian, kenapa saya harus mengajak orang kepada kebaikan. Begitu juga, karena saya sempat belajar, maka yang saya ketahui saya sampaikan. Kalau Anda belum belajar, Anda menghadiri, kemudian mengamalkan ilmu, itulah agar kenal Allah. Kenal Allah itu maknanya bagaimana? Kita memperbanyak kesempatan untuk selalu ingat Allah, agar selalu kenal Allah. Hadir di majlis, berzikir, lakukan ibadah. Itulah Anda berusaha untuk kenal Allah. Jadi jangan diberi kesempatan setan untuk berbisik kepada Anda. Makanya di rumah apa yang harus kita letakkan di rumah kita? Ada apa di kamarmu? Ada apa di HP-mu? Ada apa di laptopmu? Ada apa? Ini semua harus kita jadikan bagaimana kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu betul pertanyaan yang bagus. Bagaimana agar saya selalu ingat Allah? Kalau Anda di majlis begini sepanjang waktu kan ingat Allah terus. Berarti perbanyaklah majlis macam ini. Anda merasa kalau kumpul dengan orang baik ingat Allah. Lah begitulah. Simahu fi wujuhi min athari sujud. Memang betul. Ada sebagian hamba Allah itu kalau kita duduk dengannya itu, asar sujud itu bukan bekas sujud, akan tapi kita duduk dengan dia itu perilaku baiknya itu mempengaruhi kita. Asar sujudnya, dia ahli sujud, orang baik. Kita duduk saja, karena hembusan nafasnya itu kita ikut baik. Nah ini, duduklah dengan orang baik. Bergabunglah dengan orang baik. Sampai duniaku, masukkan duniamu dalam program kemuliaan. Apa saja. Masukkan di rumahmu orang baik. Saya milih karyawan. Karyawan yang menjadikan dirimu ingat Allah. Jangan karena yang merusak. Siapa lagi? Berkawan. Carilah kawan yang mengenalkan dirimu kepada Allah. Terus. Nah itu, kalau sudah Anda menjaga yang ini, cara bergaul, cara berinteraksi dengan apa yang ada di kiri kanan kita, baik itu manusia dan yang lainnya, termasuk perabot-perabot yang Allah merudah, teknologi dan sebagainya, jadikan untuk kenal Allah. Maka dengan begitu, Anda akan selalu ingat Allah. Baru nanti sampai makom tak kenal Allah. Nanti pada suatu ketika nanti. Kalau belum, ya begitu sama. Anda... Ya itu saya juga bingung kadang-kadang tiba-tiba ada seruan ingin maksiat, kan begitu manusia. Kadang-kadang bisikan, tiba-tiba hati ngedongkol sama seseorang, padahal setiap hari ngomong jangan marah. Kenapa ini? Ya kan? Oh, ini untuk diperangi lagi. Tiba-tiba mau ngomongin seseorang. Kadang-kadang macam. Nah, itu karena kita, karena apa? Setan enggak pernah berhenti menggoda kita dan dia terus. Apalagi dia berbisik dengan apa yang ada di dalam diri kita, namanya hawa nafsu, terus. Makanya jihad yang paling besar adalah memerangi hawa nafsumu. Yang mengajak ketidakbaikan itu, perangi, jihad yang paling besar. Dan segala kebaikan adalah di saat orang bisa memerangi hawa nafsunya. Insyaallah nanti pelan sampai nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja, wallahu a'lam bishawab. Baik Buya, kami akan membacakan beberapa pertanyaan dari media sosial. Yang pertama datang dari Siti Zahra di Bogor. Buya, maaf mau nanya sedikit panjang. Begini Buya, bagaimana hukum investasi emas di pegadaian? Misalnya begini, harga emas ketika itu 500 ribu, nasabah datang dengan membawa uang 25 juta, sehingga cukup untuk beli emas 50 gram. Ketika nasabah menyerahkan uang 25 juta, pihak pegadaian tidak menyerahkan emas 50 gram, tetapi hanya menerbitkan surat kepemilikan bahwa nasabah yang bersangkutan memiliki emas 50 gram dan dititipkan ke pegadaian. Sehingga akad yang dilakukan adalah beli emas lalu dititipkan ke penjualnya. Tapi emasnya tidak ada. Bagaimana hukum transaksi semacam ini? Baik, hukumnya adalah haram dan itu termasuk riba, namanya riba yad. Riba itu bukan riba gharat saja. Ada riba yad, ada riba nasiah. Hah? Ada riba yad. Ada riba gharat. Riba yad itu adalah transaksi emas tidak diserahkan. Jadi emas itu, kalau kita beli emas itu harus dipenuhi. Pertama, pembayarannya kontan, transaksi harus kontan. Transaksi aku bayar sekarang tapi akadnya aku beli emas bayar besok, biarpun duitnya dikasihkan enggak sah, masuk riba nanti. Lah riba yad ini adalah emasnya tidak diserahkan. Hukumnya haram. Jadi kalau memang anu diserahkan, ini loh emasnya saya bayar, selesai. Adapun setelah itu saya titipkan, itu babnya lain. Setelah itu. Jadi maka kredit emas adalah haram, enggak usah dipaksain. Enggak mendesak, orang enggak mati kok enggak kredit emas. Kenapa harus dipaksain? Kami seluruh wahai bank syariah, setiap sering kali dan bahkan berkali-kali kami mendukung adanya bank syariah. Karena ini mengajari orang untuk bisa hijrah, tapi tolong dari bank syariah sendiri jangan memaksakan sesuatu yang enggak penting. Masa kredit emas saja menyebarkan selebaran bermacam-macam contoh, mempertahan kredit emas. Termasuk mungkin gade yang semacam ini barangkali ini diambil syariah. Kalau bukan syariah jelas tidak syariah. Kalau syariah pun, kalau di bank syariah pun salah. Tolonglah, kita tidak perlu hal-hal seperti itu. Jangan ikut-ikutan. Bukan berarti bisnis yang lagi ngetren, kemudian pas diikut, dilihat dulu halal haramnya, benar tidaknya. Kami dukung, bahkan kami selalu menyeru agar hijrah kepada bank syariah. Tapi dari bank syariah sendiri jangan membuat sesuatu yang aneh. Termasuk kredit emas, enggak boleh. Karena apa? Kita kredit emas, emas kita terima, bayarnya belum kontan, enggak boleh. Serah terima harus. Sehingga yang namanya riba itu tidak harus ada yang dirugikan, biarpun sama-sama tidak dirugikan. Tapi kalau melanggar cara transaksinya, hukumnya adalah haram. Itu selesai. Baik, hal yang demikiannya adalah haram dan tidak usah ikut-ikutan. Ya kan, biarpun katanya macam-macam keuntungan, ketahuilah keuntungan yang paling luar biasa adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Masih ada cara bisnis untuk berhasil dan banyak, dan orang kaya tidak semuanya dari model itu kan. Oh, ada jual kerupuk saja kaya raya kok. Ada kok. Yang menjadikan dirimu kaya adalah Allah, maka jadilah kaya dengan cara yang benar dan ridha Allah. Itu hukumnya tidak benar dan itu masuk riba, namanya ribayat. Tidak diserah terimakan harta barangnya, maka itu adalah masuk riba dan hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik Buya, kemudian kami akan membacakan pertanyaan yang kedua datang dari Mariana di Tangerang. Buya, apakah orang yang bunuh diri berarti kematiannya sudah sesuai dengan takdir yang telah ditentukan? Kalau jawabannya bukan, apakah itu berarti ada takdir yang tidak sampai kepada manusia? Kalau jawabannya apa? Kalau jawabannya bukan? Enggak, jawabannya iya. Baik. Bunuh diri apakah mati dengan takdir Allah? Iya dong. Kalau jawabannya bukan, enggak pakai bukan. Iya. Enggak ada, belum waktunya mati lalu mati, enggak ada. Itu namanya sebabnya yang berbeda. Apakah dibunuh orang atau bunuh sendiri tetap namanya mati sesuai dengan ajalnya. Begitu sebaliknya, kalau belum waktunya mati, pengen mati enggak bisa mati. karena belum waktunya. Ada sahabat Nabi, ya Rasulullah, aku ingin mati syahid, kau perang. Perang di paling depan, paling berani, pulang, saya belum mati. Perang lagi, belum mati ya Rasulullah. Perang mati, perang lagi, belum mati ya Rasulullah. Terus tersimum, memang belum waktumu mati, ya gak bisa mati. Padahal paling berani perang, yang lain pada mati, dia gak mati. Orang bunuh diri sama, bukan berarti, wah saya melawan takdir Allah. Gak ada, semua sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan qada qadar Allah. Qada Allah, pengetahuan Allah tentang apa yang terjadi saat itu. Bahkan si fulan akan mati di jam itu dengan bunuh diri, Allah sudah tahu. Kemudian qadar Allah, saat itu terjadilah. Kuasa Allah, Allah menjadikan orang tersebut menggerakkan tangannya, menusuk perutnya, mati. Mati semua dengan takdir Allah. Kalimatnya adalah, iya, selesai. Berarti tidak pakai terusan. Dengan takdir Allah. Na'udzubillah, mati bunuh diri, neraka. Bahkan bisa jadi di selamanya, sebagian mengatakan, bagaimana hukumnya orang mati bunuh diri? Padahal kaidahnya ada, semua dosa akan diampuni kecuali yang menyekutukan Allah. Bunuh diri, sebagian mengatakan selamanya di neraka. Kok bisa? Secara zahir dia mungkin seorang yang beriman, tapi orang bunuh diri adalah orang enggak kenal Allah. Bisa saja murtad saat itu. Karena enggak percaya kalau Allah bisa menyelesaikan masalah. Na'udzubillah. Jangan macam-macam main-main. Dan itu ada orang bingung, dan sebelum mati sudah minum baikon, minum es tegan. Beling nusuk, bro. Orang pengen tahan hidup. Itu betul-betul orang enggak percaya dengan Allah. Makanya sebagian mengatakan bahasanya kalau orang seperti itu bisa masuk bab hilangnya iman. Maka sebagian ulama mengatakan mati bunuh diri selamanya di neraka. Tapi menurut yang lainnya, orang bunuh diri masih dalam keadaan Islam. Dan memang secara zahir ya, tetap kalau dia seorang muslim, dimandikan, dikuburkan di tempat kaum muslim. Tapi urusannya dosanya dengan Allah, na'udzubillah, dosa gede. Bisa jadi dosa-dosa yang tidak ada diampuni oleh Allah. Kenapa? Mungkin dia enggak percaya kepada Allah yang bisa bayar utangnya. Ditinggal tinggal nikah, bunuh diri. Sempit banget, itu adalah percaya dengan omongan dunia seluas daun kelor. Ada itu, orang lapang hati. Tidak ada dia, ada yang lainnya. Dunia punya utang, Allah Maha Kuasa kok. Ada orang enggak punya duit jadi kaya raya, yang minus bisa nanti plus kok. Tapi terus berpegang dengan ajaran Allah. Enggak boleh bunuh diri. Bunuh diri adalah dosa besar, dan bisa jadi itu adalah dosanya orang yang sudah tidak ada iman, maka selamanya di neraka bisa-bisa. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Buya, pertanyaan ketiga dari Marsin di Kalimantan. Apa? Buya, ada yayasan sosial yang menampung zakat untuk disalurkan kepada mustahik yang berhak menerimanya. Bolehkah yayasan ini menginvestasikan harta zakat itu sebelum diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya? Dengan harapan menginvestasikan zakat? Iya. Menginvestasikan zakat dengan harapan bisa dimanfaatkan lebih banyak dari program investasi ini. Baik, jawabnya sederhana. Tidak diperkenankan lembaga apapun menginvestasikan zakat untuk dikembangkan dalam bisnis apapun. Sebab zakat hendaknya diserahkan, itu bukan duitmu. Kalau engkau ingin menginvestasikan adalah kamu punya duit 1 miliar, anda hibahkan, wakafkan untuk kaum muslimin, baru anda investasikan boleh dari duitmu. Ini duitnya orang fakir, bukan untuk diinvestasikan, hukumnya adalah tidak sah dan masuk bab haram. Enggak perlu menginvestasikan. Kalau anda ingin mengembangkan ekonomi rakyat, serahkan dulu duitnya lalu ditarik kembali, jadi ini adalah sahamnya dia. Misalnya, hei bapak, kamu tidak mampu, kamu dapat jatah dari zakat 200.000, cuma 200.000 mungkin kalau kamu ambil langsung habis. Bagaimana kalau nanti saya usahakan dalam bisnis ini, kamu rela enggak? Kalau dia merelakan berarti dia mengizinkan, dia punya saham. Bahkan duit zakat enggak boleh anda mengatur dibelikan minyak goreng sama sembako. Dia sudah punya beras, enggak punya duit untuk bayar utang, jangan ngatur duitnya orang fakir. Serahkan, selesai. Bukan untuk anda investasikan, enggak diperkenankan menginvestasikan. Dan ini banyak kesalahan orang seperti itu, pengennya nanti biar tambah banyak. Coba kalau bangkrut siapa yang nanggung? Diam-diam dia. Enak aja. Maka enggak, jadi serahkan. Jadi kaidahnya dalam urusan zakat adalah dibagi. Kalau ada yang mau diinvestasikan tentunya selain daripada zakat, mungkin infak sedekah yang lainnya, diinvestasikan, dilembagakan, dimasukkan ke lembaga tertentu, diinvestasikan untuk bisa dikembangkan, itu bisa. Tapi kalau zakat tidak, zakat itu innama sadaqah li fuqara, sudah miliknya orang fakir yang harus sampaikan. Kemudian masalah asnaf, disampaikan asnafnya, tolong asnafnya yang benar. Zakat hendaknya diberikan kepada 8 yang benar, bukan 8 buatan. 8 yang kata ulama terdahulu. Fakir, miskin, di antaranya yang paling penting, orang yang terbelit hutang. Bukan hutang mainan, hutang bisnis, bukan, terbelit hutang. Hutang bisnis ya, habislah, orang miliarder pun ternyata punya hutang. Hutang karena terbelit hutang. Kemudian juga orang yang untuk memerdekakan dirinya, orang budak itu tidak ada saat ini. Termasuk adalah orang ibnu sabil, orang di tengah perjalanan kehabisan duit, biarpun dia kaya raya, tapi duitnya adalah di rumahnya sendiri. Sampai di Cirebon kehabisan bekal, dicopet sama orang. Semoga gak copet, jatuh deh, gak copet, kalau copet ada penjahatnya. Duitnya jatuh kehabisan bekal, kehabisan bekal gak bisa sampai, maka boleh diambilkan dari duit zakat hanya sekedar untuk tiket sampai Surabaya rumahnya. Gak boleh lebih, kalau lebih harus dikembalikan. Kemudian fi sabilillah di jalan Allah itu bukan untuk masjid dan pondok pesantren. Fi sabilillah itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah yang tidak digaji oleh negara. Kalau sudah tentara dapat gaji negara pun enggak boleh ngambil zakat. Ustadz tidak boleh diberi dari zakat. Kalau melarat jangan pakai ustadznya, pakai melaratnya dia berhak mendapatkan zakat. Ini masalah 8 asnaf itu harus benar-benar, jangan sampai kita dolim kepada orang fakir. Bukan untuk bangun masjid, yang bangun masjid adalah orang kaya, bukan orang melarat yang suruh bangun. Bukan untuk bangun rumah sakit. Rumah sakit ambil dari dana negara, nanti itu untuk maslahatan umat. Ini kadang-kadang kita itu pengen mengatur duitnya orang fakir, duitnya sendiri pelit, gak mau diatur. Nah jangan, urusan zakat memang betul, penjahat zakat ada 3. Penjahat zakat ada 3, saya sambung sekali, sebab banyak kesalahan urusan zakat. Yang pertama adalah orang yang wajib berzakat tidak mau membayar zakat. Naudzubillah. Yang kedua adalah penjahat, yang kedua adalah tidak berhak nerima zakat, ngaku-ngaku berhak, penjahat zakat. Yang ketiga adalah enggak ngerti cara bagi zakat, jadi panitia zakat, baginya salah, ngambilnya salah. Ngambil haram juga enggak boleh. Contoh ada selebaran, orang jual aset suruh ngeluarkan zakat, ini bagaimana ini? Maka tidak boleh kita dolim kepada orang fakir, juga tidak boleh dolim kepada orang kaya. Dolim itu gak boleh kepada siapapun. Kepada orang kaya, jangan mentang-mentang kaya langsung zakat fitrah, karena bapak miliarder zakat fitrahnya 1 kuintal, gak ada, tetap 2,5 kilo. Sama orang jual aset, misalnya anda punya rumah, anda jual harganya 10 miliar, gak wajib zakat. Ini ada sebenarnya wajib zakat, dari mana zakat? Oh dia bukan jual beli, oh dia jual asetnya. Gak boleh kita dolim pada orang kaya, makanya hati-hati urusan haknya orang lain ini. Kita tadi baca hadisnya, hartanya orang lain hati-hati. Jangan pengen mengutak-atik hartanya orang, hati-hati, dosa besar itu. Makanya kadang kita itu sama orang kaya juga tamak, mentang-mentang orang kaya langsung dikit-dikit zakat. Oh gaji 4-5 juta per bulan suruh zakat. Utangnya banyak lagi, dipaksa lagi oleh pak siapa misalnya itu. Itu tolonglah, gak boleh dolim ini, harus ini waspada urusan begini ini. Urusan haknya manusia ini mabdun ala musyahati, keras, tapi urusan dengan Allah, Allah maha pengampun, mudah. Tapi urusan dengan orang ini, maka lu sudah bicara zakat harus sedikit tegas ini, karena memang banyak orang seenaknya. Jadi dolim pada orang kaya gak boleh ya. Ini orang miliarder punya rumah gak bisa dihitung, waduh gak tahu rumahnya berapa ini, kaya raya. Tapi bukan jual beli rumah dia, tak taunya jual tanah, aset yang dijual, tidak wajib zakat. Karena dia bukan jual beli. Ya? Hati-hati. Maka jangan anda menyerahkan zakat kepada orang yang salah dalam menyalurkan, berarti tidak amanat. Biarpun di pondok Al-Bahjah kalau salah misalnya. Atau di masjid ini atau dimanapun sudah, saya sebutkan. Supaya waspada ini. Zakat bukan untuk bangun masjid. Mohon maaf. Kalau anda masih tega mengambil hartanya orang fakir, besok kita pergi ke rumah sakit umum sana. Ada banyak orang nangis, dia itu gak bisa membeli obat. Obatnya mungkin dikasih, tapi yang jaga itu sudah meninggalkan pekerjaannya. Dia fakir. Masih buat bangun masjid. Bangun masjid proposal, promosikan ke orang-orang kaya. Dia yang bangun. Bukan hartanya orang fakir dari zakat. Jangan dipaksain deh, hapus itu. Fisabilillah, masjid, kepentingan umum dan sebagainya. Ini harus tegas ini memang. Memang enak kita ngambil fatwa yang seenaknya, mungkin tidak berurusan dengan orang fakir. Coba Anda duduk dengan orang fakir. Atau buka pintu Anda sebagai seorang ustaz. Siapapun yang punya masalah urusan ekonomi datang ke saya. Anda tidak bakal berani mengeluarkan zakat untuk masjid. Kenapa Anda urusan dengan orang? Tapi di saat rumah Anda tertutup, ya pakai gerbang, nggak boleh orang ketemu, nggak pernah bantu orang fakir, ya pantas saja bisa keluar fatwa yang bahaya ini. Ini orang fakir. Kita ini orang nangis, ada sampai seorang anak muda menangis gara-gara apa? Nyesel ibunya meninggal, saya tidak bisa bawa ke rumah sakit. Bagaimana duitnya akan untuk bangun pesantren Al-Bahjah? Gimana? Harus serius Anda seperti itu. Kalau Anda termasuk pengurus zakat yang salah, Allah Maha Pengampun, tobat, selesai, enggak usah bantah, sudah, enggak usah ribut. Anda astagfirullah, besok saya rubah, selesai. Enggak usah dipertahankan. Waktu kami menyampaikan ini, dipertanyakan dari Badan Amil Zakat, dari MUI, akhirnya kita duduk dengan mereka. Mohon maaf, saya tidak mengeluarkan fatwa omongan saya. Saya tidak punya pendapat dalam ini, saya mengutip pendapat ulama terdahulu, selesai. Selesai, ulama terdahulu bukan omongan saya, silakan bisa dilihat itu semuanya. Ada di Badan Amil Zakat, saya didudukan dengan mereka, dengan MUI dan sebagainya. Mohon maaf, saya sering kedatangan orang-orang yang minta bantuan dan sebagainya. Sampai hari ini pun masih belum bisa kita bantu semuanya. Kalau Anda kebanyakan duit, saya kasih tahu orangnya. Hah? Mana kebanyakan duit? Saya kasih tahu orang, belum beres tuh orang sakit. Lah kok duitnya masih dipakai untuk bangun pondok? Ini bagaimana ini? Mohon maaf, ini sedikit tegas karena apa? Harus. Enggak boleh zalim sama orang kaya, enggak boleh zalim sama orang fakir. Selesai, wallah alam bisawab. Cukup? Bismillah. Jangan lupa untuk konvoi syiar doa menyambut tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Hari Rabu 28-29 Dzulhijjah 20 September 2017. Jam 4 sore dari mana? Di sini, insyaallah. Tidak tahu konvenya dari mana, saya tidak tahu. Kemudian, mohon doa untuk program dakwah yang ada di Al-Bahjah. Dakwah, pembangunan pondok pesantren. Dan kami seru kepada siapapun yang punya tempat untuk persiapan tahun depan. Saat ini harus sudah rintis. Karena biasanya setiap tahun adalah santri membludak. Kami perlu siap, mungkin ada orang punya tempat gede. Ada punya sekolah bangkrut, saya siap membeli, Anda beli, nanti serahkan ke pondok, kita akan urusi tanah luas. Atau Anda punya rizkinya saja, pondok juga ada tempat bisa dibangun, tinggal Anda membangun di sana. Anda ringan, tinggal bangun tok, yang ngurusi nanti para ustaz. Daripada Anda bangun lalu ngurusi mungkin keberatan, Anda tinggal bangun saja, serahkan kuncinya. Banyak seperti yang lainnya. Nah, ini kita perlu pendukung-pendukung dakwah yang dahsyat. Kalau ternyata Anda tidak bisa dengan uang Anda, adalah dengan doa Anda setiap malam, setiap saat mohon diingat dalam doa. Karena tidak tahu kapan akan dikabul doa Anda. Tapi kami husnudzon, ada di antara Anda yang bakal dikabul doanya oleh Allah. Maka kami minta doa yang sungguhnya. Ya Allah, kirimkan kepada kami, dakwah tim dakwah Al-Bahjah ini, kirimkan, dan dakwah-dakwah para ulama semuanya. Tapi khususnya kami minta dakwah khusus. Kirimkan bersama kami, ya Allah, ahli-ahli sorga yang bisa berjuang dengan hartanya, tenaganya, pikirannya, dan ilmunya. Itu Anda minta saja tiap malam, maka ketahuilah kalau doa Anda dikabul oleh Allah, Anda akan melihat sesuatu keajaiban. Orang yang enggak pernah Anda duga tiba-tiba datang dan membantu, karena Allah membuka hatinya orang tersebut. Unik. Bahkan mungkin tidak harus orang yang miliarder kaya raya, tapi dia adalah rindu kepada kemuliaan. Karena dikabul doa Anda, sehingga dikirim betul ahli surga. Jadi pondok itu kita pasti ada lokasi, harus ada bangunan-bangunan. Saat ini mohon maaf kalau Anda pengen agar semakin yakin, Anda datang ke pondok nanti, lihat tidurnya anak-anak, Anda bisa membayangkan bahwasanya itu adalah manusia, bukan ikan pindang. Tidurnya tidak karu-karuan, karena terpadat. Maka semoga tergugah hatinya hamba-hamba Allah untuk bisa membangun pondok ini, dan mohon didoakan agar ada hamba-hamba Allah terkasih yang bisa datang dan berjuang bersama kita, termasuk program yang lainnya, termasuk ini ada kemarin pengadaan mobil televisi sudah dapat, alhamdulillah Allah kirim mobil televisi untuk televisi Al-Bahjah. Sekarang ada yang pengen juga dari pihak perdapuran, barangkali ada mobil yang nganggur untuk dapur. Dapur kalau belanja pakai motor, wah macam-macam, kasihan dia. Jadi pengen belanjanya pakai mobil, jadi bisa belanja bareng-bareng kan, untuk melayani ranti santri sebegitu banyak, jadi harus pakai mobil. Kemudian apa ini? Parkir pondok pesantren, selain dari pembangunan besar-besar tadi. Ini yang kecil-kecil untuk parkir, agar mobil tamu juga terhormat, tidak kena terik matahari, dan juga mobil pondok yang sebanyak itu. Jadi mobil banyak, pondok banyak banget, tapi nggak ada tempat parkirnya. Jadi itulah, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Hai. Ini untuk parkir adalah antara 70 juta ada, untuk parkir kendaraan pondok khusus, untuk parkir umum kurang lebih 100 juta. Dan manfaatnya besar untuk pondok. Allah minta doa saja, Anda sampaikan untuk bahan doa. Ini untuk bahan doa kami sampaikan, dan juga ingin dari pihak Al-Bahjah TV sama radioku, minta ada gedung khusus, yang khusus untuk media dakwah televisi dan radio. Ini akan dibangun gedung, lokasinya sudah ada, dan semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa berjuang di tempat tersebut. Baik, ini saja insyaAllah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wa ansurna wa la takhdulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthur alina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami Allah, muliakan kami Allah dengan cinta di antara kami Allah, sehingga dengan cinta itu kami tidak akan berbuat zalim kepada mereka ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari menyakiti sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari menfitnah sesama kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, yang menguasai hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami duduk di tempat ini, kami berkumpul di sini karena kami rindu untuk mengenalkan, untuk mengenalmu ya Allah. Kami rindu untuk bisa kenal kepadamu secara sesungguhnya ya Allah, agar kami selalu merasa takut melakukan kemaksiatan, agar kami selalu rindu untuk melakukan kebaikan ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih ya Allah, angkat kami ya Allah, angkat kami ya Allah, untuk menjadi hamba-hamba terkasihmu ya Allah. Ya Allah, dengan dosa kami yang angan banyak ini, Allah, jangan itu menjadi penghalang untuk kami sampai kepadamu ya Allah. Sebanyak apapun dosa kami ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, dan kebaikan kami terima ya Allah, dan bimbing kami ya Allah untuk mencapai kemuliaan, dan kumpulkan kami dengan orang-orang soleh ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang soleh, orang soleh, solehah. Kumpulkan kami dengan orang-orang baik ya Allah, kawan kami ya Allah, kawan yang baik ya Allah. Apa kawan dari hidup kami, pasangan kami ya Allah. Jadikan pasangan kami adalah pasangan ahli surga ya Allah. Anak-anak kami anak-anak ahli surga ya Allah. Orang tua kami orang tua ahli surga ya Allah. Atasan kami dalam pekerjaan kami, jadikan mereka atasan ahli surga ya Allah. Bawahan kami, jadikan mereka adalah ahli surga ya Allah. Jauhkan kami dari perkumpulan yang Kau murkai ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah yang punya hajat ya Allah, ya Allah yang punya hajat ya Allah, yang sudah ingin menikah dan mereka belum mendapatkan pasangan, kami mohon kirimkan kepada mereka orang-orang yang Kau cinta, yang Kau muliakan, menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan jaga kehormatan kami, kemuliaan kami semua ya Allah. Jaga kemuliaan kami ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk dan hina, dan zina yang busuk, hina, dan Kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina, melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Maka kami mohon, jika ada di antara kami atau yang ada di luar sana, ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni kami dan ampuni mereka ya Allah. Dan tutup aib kami di dunia dan tutup aib kami di akhirat, sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat tidak Kau hukum lagi ya Allah. Ya Allah, dan yang ada di dalam masjid atau di luar masjid sana ya Allah, jika ada hambamu yang sering meninggalkan salat, minuman keras, judi, melakukan kehinaan, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka bimbingan dan petunjuk. Mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Sungguh kami mencintai mereka ya Allah. Bawa mereka kepada kemuliaan. Jangan biarkan mereka terus dalam kehinaan ya Allah. Dan jadikan mereka ya Allah, jadikan mereka adalah orang-orang yang Kau cintai ya Allah.